Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزاكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله ini kita akan lanjutkan secara kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 149. Bait 52 halaman 198 tentang nakirah dan ma'rifah. Kemarin ana mendapati ada faedah penting dari kajian masyayikh. Di mana salah satu masyayikh yang ana ikuti beliau mengatakan saat itu ada ustaz dari Indonesia yang bertanya. Beliau jadi moderator dan beliau menampilkan camnya karena itu pakai Zoom. Kemudian Syekh mengatakan arju minkum untuk rikul suwar. Syekh meminta ma'uhibu suwar illa li darurah. Subhanallah. Jid. Faidah. Yani tayyibah. Jadi Syekh mengatakan saat itu Syekhnya itu ana sebutkan ana sudah tua ini jadi di muqaddas tua ini jadi pamstan kemarin tuh Syekh Bidahullah beliau mengatakan hari malam Ahad ya. Jadi Syekh Abdullah bin Zaid Al-Musallam hafizahullah murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi kalau kita berguru dengan syekhnya, ya, kita berguru dengan muridnya. Itu beliau hafizahullah kemarin memberikan contoh yang masya Allah hikmah bijak. Ketika ada asatid yang saat itu bertanya dan zoomnya itu webnya kelihatan, jadi diperlihatkan latar belakangnya dan gambarnya dari beliaunya yang bertanya. Syekh mengatakan arju minkum antuk lak surah. Mauhibu surah ila darurah. Ana mohon kepada antum itu untuk menutup gambar. Gambar webnya antum itu tutup. Ana enggak senang gambar kecuali darurat. Subhanallah. Jadi dengan kelas alim muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah pun ketika beliau zoom-zooman itu tidak kemudian menunjukkan apa Mas? Menunjukkan tentang bagaimana beliau ini loh, aku sedang siaran. Aku sedang online-an nih. Aku sedang melakukan kajian serius, kajian ilmu yang kalian ikuti dan seterusnya. Nah, Tapi saat itu Syekh Hafidzahullah ya itu mengatakan ya Syekh Abdullah bin Zaid Al-Musallam Hafidzahullah, beliau mengatakan arju minkum antukliku surah muahibu surah ila darura. Ya, aku meminta kepada kalian untuk menutup ya gambar camnya, ya gambar dari videonya. Tadi itu ustadznya ya masya Allah lombariklah ya, gambarnya belakangnya kitab semua ya, perpustakaannya beliau ya. Kalau dibuat background kan mantap sekali kan ya. Tapi Syekh pun mengatakan mauhibu surah illa darurah, ana tidak menyenangi adanya gambar kecuali darurat. Nah, alhamdulillah Allah Azza Jal memberikan kita sudah pertemuan ke-149 ini pun mungkin tidak ada batang hidung ana yang kelihatan di video ini. Dan ana akan tetap seperti itu kecuali darurat. Kecuali darurat. Itu, Mas. Artinya apa? Kita mengikuti apa, Mas? Ya, orang-orang yang lebih senior dari kita keilmuannya, kealimannya. Kita enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Siapa kita? Dan kalaupun kemudian ada orang yang memvideo dan seterusnya, enggak ada masalah, itu haknya mereka. Tapi karena di sini kajiannya adalah kajian kita sendiri, kita yang mengadakan, tentunya ini adalah menjadi apa yang nanti kita akan ditanya di akhirat kelak. Lil ikhtiyat, untuk kehati-hatian, ana akan tetap mencoba seperti ini. Antum senang atau tidak senang, ana tidak ada masalah, Mas. Antum mengikuti, antum mau murojaah, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian antum tidak berkenan, wah ustadznya enggak ada batang hidungnya. Ya, kempes semuanya. Ya, enggak ada batang hidungnya, kempes. Pesek maksudnya. Iya, alhamdulillah ana pesek. Dan ana memang dengan kepesekan ana ini, semoga Allah Azza Jalla mencatat ana terhindar dari bahaya para pembuat surah, pembuat gambar. Karena memang itu dahsyat. Nah, fitnahnya gambar itu dahsyat. Kalau seandainya video ini ana nanti mungkin dengan izin Allah Azza Jalla kita akan mengadakan misalnya contoh pelatihan terapi dan seterusnya, kesehatan dan seterusnya, memang antum harus paham tentang bagaimana cara perlakuan ini dan itu, sah-sah saja. Karena apa? Darurat di situ. Ada kebutuhan yang sangat fundamental. Tapi ini yang kita ajarkan di sini adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik tidak ada fotonya Ibnu Malik. Ya. Tidak ada fotonya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan tidak perlu foto anak-anak siapa di sini. Ya, dan ini ana ingatkan pada diri ana sendiri dan kepada antum sekalian. Kita harus memohon kepada Allah Azza Jal untuk setiap kali kita menuntut ilmu syar'i, ikhlas karena Allah Azza Jal. Mengharap wajahnya Allah Azza Jal. Nah, maka entah akan pertemuan keberapa kajian ini akan selesai, tapi dengan izin Allah Azza Jal, kita memohon kepada Allah Azza Jal agar tetap istiqomah. Nah, terus Mas, ini faedah yang ana ingin sampaikan kepada antum tadi, sekelas Syekh muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Syekh Dr. Abdullah bin Zaid Al-Musallam Habibullah pun ketika ditanya tentang kajian, beliau memakai Zoom. Dan yang ikut saat itu, asatid Indonesia juga ikut semuanya. Lebih dari 100 kemarin ikut. Ya. Tapi beliau tegas. Ya, beliau tegas, Allah membariklah. Kalau itu mauhibu surah ilal darurah. Karena tidak senang gambar kecuali itu darurat. Dan ini enggak darurat. Zoom-zooman kemudian lihat mukanya ana, senyumnya ana, atau ngontak-ngantuknya ana, atau warna merah di mata ana. Enggak perlu orang tahu kan. Ya. Nah, dan semoga Allah Azza menjaga kita, keikhlasan kita, dan semangat kita untuk tetap istiqomah menuntut ilmu syar'i. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut Mas. Di ini. Matan dulu Mas. Yuk, siapa yang akan mematan matain? Nah. Bro. Barakallahu fikum. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد: هو بن مالك أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية تبني معطي، واحوى بسبق هائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه: كلامنا لفظ مفيد كاستكم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى، وألو مسند للاسم جم تمييز حصل، بتفعلت وأتت ويفعلي بنون أقبلن فعل ينجري، سواهما الحرف كهل وفي، ولم فعل مضارع يلي لم كيشم، وما دي الأفعال بالتمس وسم بنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صحو حي هل. المعرب والمبني: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني، كالشبه الوطئي في اسمين جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرؤنا منفوت، وكل حرف مستحق للبنى، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أحابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا، كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاءه بني نمر، وارفع بواو وانسبن بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء أسف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الآخر أحسن، وفي أب وتالياه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا، بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمطمر مضافا وسلا، كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجرر وانسبي سالم جمع عامر ومذنبي، وشبه ذين به وإشرونا، وبابه ألحق وأهلونا، أولو علمون عليون وأرضون شذ والسنون، وبابه مثل حين قد يرد، ذا الباب وحو عند قوم يضطرد، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، والنون ما ثني والملحق به بأكس ذا كس تعملوه فانتبه، وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأثرعات فيه ذا أيضا كبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعدا الردف، وجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجسم والنصب سمة، ولم يكون لترومي مذمة، وسمي معتلا من الأسماء إما كالمعطف كالمصطفى والمرتكي مكارما. والأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ين وكذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو ياء فمعتلا عرف، والألف فنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصبا ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابلة أن مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي اللهم بارك سنت نعم kita ulang lagi. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستكملين شرف أستعين الله في ألفية مقاصد النبي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائيا جميلا والله يقضي به باتن وفر لي ولو في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفئل ثم حرف الكلم واحده كلمة والق قول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وندا وآل والمسند للاسم تمييز حسن بتفعل تواتى ويفعل ونون أقبل النافل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم والنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه ودي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وقنيبة عن الفعل بلا تأثر وقفت قرن أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وعرب مضارع إن عريا من نون توكيد المبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر ضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا الاسم وفعل النحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بوضم ونسبا فتحا وجر كسر قد ذكر الله أبده يسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نمر وارفع بواو ونسبا بالألف وجرور بياء ما من الأسماء سيف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بان أب أخ هم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أسن وفي أب وتليه يندر قصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يدى نفلة لياك جاء أخو أبيك دأتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك أثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جامعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومذنب وشبيذين وبه عشرون وباب والحق والأهلون أول وعلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل ما بكسر النطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات في أيضا قبل وجر بالفتح ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد الرذف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سماك لم تكوني لترومي مدلمة والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكم كارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل عرف فالألف فنوي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم واذي وهند وابني والغلام والذي نعم اللهم بارك مس mulai anu ya مس seiku record gitu اللهم بارك مس nah alhamdulillah dan ini مس hanya kita perlu dengar hanya perlu kita baca setiap hari terus dan nanti semoga Allah Azza menjadikan ini sebagai bentuk pemahaman buat kita. Karena pemahaman itu dengan diulang-ulang, dengan diistiqomai, bukan untuk diputus kemudian melempem. Itu nas Allah salam afiyah. Nah, ini kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Al-Abbas dan Abbas. Ada al yang di situ manfaat tambahannya, ada al yang tidak ada manfaat sama sekali juga. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian di situ in aradta bihi alaman falaysa binakiratin wa in aradta bihi wasfan fahuwa nakiratun wa mithlu duhaq fihi nafsul nafsut tafsili. Jadi artinya apa? Ad-duhaq dan duhaq. Ya. Maksudnya seperti itu. Seperti apa? Abbas. Maka katakanlah, kalau itu sebut pengen jadi nama, Abbas jadi nama, ya, falaysa binakiratin, maka bukan Abbasun, Abbasin. Wa in aradta bihi wasfan fa huwa nakiratun. Makanya Abbas di sini nakirah karena dia apa? Sifat. Paham sih? Tapi kalau pengen nama Al-Abbas. Paham saya ini, Mas? Nah, sama. Yang paling enak sekarang adalah Mas Slamet. Sifatnya Slamet. Maka itu menjadi apa? Menjadi As-Slametu. Balik. Idza aradta bihi alaman. Kalau engkau itu pengen alam, falaysa binakiratin. Kalau nama saja, Mas Al-Slametu. Ya. Tapi kalau in aradta bihi wasfan, kalau engkau ingin itu menjadi sifat, maka menjadi apa? Slametan. Ketika dimansubkan. Ya, Mas, siap. Ini hanya untuk takribuddin, Mas. Untuk takribuddin. Bahkan ini lucu, ya. Ada ya. Ya wis, ini enggak usah. Nanti aja kapan-kapan. Itu al. Jadi idan kullu ismin yaqbalu al. Setiap isim itu bisa menerima alif lam. Nah, sekarang sebelum itu ini agar bisa menjadi ilmu juga buat Pak Noah yang baru bergabung, Mas Sugi juga baru bergabung. Ilmunya apa? Ilmu tentang ciri-ciri isim. Ya. Ya, ini sudah leok lagi, Mas. Ternyata tidak kuat dia menahan gemburan dari pemeleotan. Ini yang kuat itu yang hitam itu. Tapi terlalu ini. Patah. Bentar. Jadi memang enggak kuat. Ya. Jadi contohnya tanda, sekarang kembali lagi tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim ada 6 di sini. Sebutkan, Mas. Mas Yud, tanda-tanda isim, Mas. Tanda-tanda isim-isiman. Nek antum ora iso jawab itu isim ngisimi. Terus wa musnadin lit aywa ha sihatu audi audi dhamir ilaihi. Nah, santu mas. Itu ada 6. Tolong ulangi, Mas Herman. Apa mas? Saya mas. Karena tidak bertanya seperti itu loh. Wasihatu audi domir ilai aywas. Nah, antum masih ingat kenapa di penjelasan Syekh ada tambahan itu mas? Sebabnya, ada yang masih ingat? Ya, halaman 62 ya, kalau nggak salah. Apa mas? Kenapa ada tambahan sihatu domir sihatu udi domir ilaihi? Kenapa? Sedangkan ulama yang lain dalam penjelasan-penjelasannya tidak ada menjelaskan seperti itu. Kenapa Syekh menjelaskannya ada tambahan itu mas? Harusnya kita bertanya. Apa mas? Maksud enggak pertanyaan Anda? Itu kembalinya, berlakunya kembali, domir, ya, kepada yang ditujukan lagi. Yang pertama, ya, nah, jadi yang pertama adalah apa, mas? Dari syairnya apa, mas? Walismu qad qusisa bil isimas. Walismu qad ini loh. Terus tekak seket loro baleni meneh bingung. Ya. Nah. Wasmun wa fi'lan summa harfun lil kalim wahidu kalimatun bil jarri wat tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Puluh mas. Ya kan? Nah, dari poin 10 ini kan disebutkan cuma 5. Kenapa Syekh menjelaskannya menjadi 6? Paham enggak maksudnya? Kita ulangi. Tanda isim itu ada 6. Yang pertama adalah bil jarri, huruf jar. Pertama apa? Huruf jar. Huruf jar itu yang pertama. Kemudian ya. Huruf jar itu yang pertama. Kemudian apa lagi, Mas? Tanwin. Tanwin itu menjadi apa, Mas? Jadi bagian yang kedua. Ciri yang kedua. Bitanwin. Nah. Terus setelah tanwin wanida. Wanida jirulupat. Empat itu. Ada empat disebutkan di situ. Kemudian apa lagi? Wa'al. Ya, wa'al. Sebenarnya al. Kenapa bukan alif lam? Karena bukan alif dan lam berdiri sendiri, tapi al di situ. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin Habibullah dalam pembahasan apa, Mas? Salah Jurumiyah. Nah. Dan di situ dijelaskan ya. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan isnad. Isimnya di isnad. Maksudnya isim di isnad itu apa, Mas? Disandarkan kepada yang lain. Ya. Itu maka dikatakan apa? Tamyizun hasal. Pembedaannya bisa terjadi. Bisa terjadi di situ. Nah, sehingga di sini kalau misalnya antum bisa lihat kontekstual ya. Dari apa yang disebutkan Syekh di sini ya. Ini adalah bagian yang menjelaskan tentang poin. Ini poinnya, Mas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Tadi pertanyaan Anda tentang sihatu audit domir ilaihi. Berlakunya domir. Ya, berlakunya domir yang kembali kepadanya lagi. Paham? Atau istilahnya berlakunya domir yang kembali kepadanya. Atau berlakunya dhamir yang telah disebutkan kembali kepadanya lagi. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh, ini adalah bagian dari pelebaran pembahasan tentang isnad ilaih. Isnad ilaih. Ingat-ingat, Mas. Itu kalau misalnya antum membaca lagi, terkadang antum akan dapat di detail seperti itu, tapi juga kadang kalau cuma hanya membaca sekilas gak dapat pendetailan itu. Nah, kita lanjutkan, Mas. Tenang, Mas. Ini hanya sekedar murojaah tentang tanda-tanda isim. Jadi bisa gampang, bisa susah. Ini tanda apa, Mas? Isim. Ya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, baru kalau bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yinjali. Ya, ini untuk fi'il. Itu untuk fi'il, Mas. Nah, balik lagi, Mas. Itu tanda-tanda isim. Nah, ini tentang kulusmin yakbalu al. Setiap kata benda itu bisa menerima al. Jadi cara paling gampang untuk Pak Nowo faham tentang nahwu, Pak, tentang ciri isim adalah dengan menggunakan ciri-ciri isim itu ke Pak Nowo. Al Nowo, Nowoun, Ya Nowo, ya. Nowo. Nawal, ah, Linawal, Ya, Binowo aja, Pak. Ya. Kalau Linowo itu nanti benar-benar Cina Jawa itu. Linowo. Binowo aja, Pak. Ya. Nah. Jadi tanda-tanda isim. Ini anak tulis nih. Al-Nawo. Ya. Kemudian Nawo'un. Ya. Kemudian Ya Nawo. Ya Nawo. Kemudian Di Nawo. Ya. Kemudian apa? Dirulu Pat. Ya Nawo, Bi Nawo. Kemudian apa? Nawo Nawo Karim. Nawo Karim. Ja. Kemudian yang keenam ini. Sihatu audi dhamir ilaihi. Ya. Nawo dorobtuhu. Ya, atau dalaktuhu. Ya, jadi kalau bahasa Arabnya adalah nuwu nuwu. Satu-satunya tiga wawu itu cuma beliau aja. Nuwu. Ya. Enggak ada, soalnya o itu enggak ada. Sana adanya u, Prabuwu. Wah, itu juga Prabuwu. Aduh. Hah? Iya. Semuanya nuwu. Ini apa? Dalaktuhu. Dalaktuhu. Dalaktuhu. Ini dari dalaka yudalliku. Tadlik. Ya, mudallik. Mudallik itu tukang pijat. Dalaka yudalliku itu artinya memijat. Ya. Ini Mas. Dalaka yudalliku. Yudalliku. Yudalliku. Jadi dalaka yudalliku. Ya, sekarang tadi Pak Nawo nuwu ya dalaktuhu. Dalaktuhu. Nah, ini balik lagi ke yang awal. Ke hu. Paham sampai di sini? Sehingga itu ciri 6 ciri isim itu. Ya, ini yang ke-6 pijat. Memijat. Yang ke-5 adalah yanu. Yanu la tanam. Ya. Itu sebutannya Pak Nawo, ya nuwu la tanam. Wahai Pak Nawo jangan tidur. Nah, ini contoh. Biar apa? Nantinya Pak Nawo akan lebih mengambil itu sebagai intisari intinya, ya. Itu yang ke-5. Yang ke-4 apa? Bi Nawo. Ya. Bi nu wu. Ya, binu. Marartu binu. Ya. Marartu binu. Binu wu. Ini nomor 4. Aku melewati Pak Nawo. Aku melewati Pak Nawo. Nah, tapi kalau ini artinya apa? Wahai Pak Nowo, jangan tidur. Nah, dalakan Nowo dalak tuh, aku telah memijit. Nih ya, Nowo, aku telah memijitnya. Ya, ini 6, 4. Kemudian yang 3, Anu. Anu. Kemudian kedua, Nu. Wui. Nu. Wu. Ya. Nuwun. Nawo iyun. Nawo iyun. Ini menerima tanwin, ini alif lam. 3, 2. Yang satunya apa? Nuwul karim. Nuwu al-karimi. Nuwu karimi. Nuwu yang dermawan. Nuwu yang baik hati. Ini contoh isim. Jadi nuwu di situ mesti apa, Mas? Isim. Nuwu di situ pasti isim. Mesti kata benda. Nah, itu sepintas tentang, nah makanya untuk tanda-tanda isim yang lainnya itu antum bisa mengapalkannya dengan menggunakan nama antum sendiri. Ya, yang lebih susah lagi adalah itu Mas Adi itu susah. Adiyun al Adiyu, ya. Kemudian, ya itu susah. Oh iya, bisa seperti bisa. Allahumma barik. Orangnya memang ya gitu, terkenal gampang tapi pas gampang ya. Pas susah ya, susah. Allahumma barik. Nah, yang susah itu ininya, usaha kita untuk senantiasa mendoakan agar beliau dan keluarganya tetap semangat. Kenapa, Pak? Yes. Terlalu susah. Tak penanam. Tamat. Tamatun. Pennya salaman. Ya, dari kemarin ana berusaha berjuang untuk ini, ternyata memang mendapati satu clue untuk memperbaiki pennya ini. Gak ada, Mas. Larang tenan nih. Allah berikan ganti yang lebih baik. Nah, lanjut, Mas. Yang nomor 6 tadi, nuwu dalak tuhu. Ini nomor 6 kan sudah. Memijit Nawa, aku telah memijitnya 6. Siapa mas? Sudah malam. Baik tenan. Baru 921 mas. Kita belum membahas tambahannya. Ini baru untuk Pak Nawa aja, belum buat yang lain. Allah mubarik. Biar Pak Nawa ya. Itu Pak Nawa ya, Allah mubarik. Jadi tanya, kita tanya lagi besok pas ketemu dengan Pak Nawa. Pak Nawa, ciri-ciri isim apa? Gitu. Ya, la tanam. Ya, ya Pak Nawa la tanam. Jadi menerima ya. Ya, jadi ini sebenarnya. Nah, sekarang. Lakin yaridu ala hada anna kalimat ad-du bima'na sahibi nakiratun wala taqbalu al. Taqulu ja'ani rajulun du malin. Ya, fa du sifatun li rajulin wa rajulun nakiratun. Wa nakiratu la tusafu illa binakiratin. Famal jawabu ma'a anna du la taqbalu al. Walau istama'an nasu kulluhum ala an yudkhilu al ala du ma ghalabuha wala abat alaihim fala yasihu an taqula ja'ani rajulun al-addu malin fadu ta'ba alaika ashaddal iba. Nah, ajib ini apa yang disebutkan Syekh, memang sangat. Nah, disebutkan di sini ya. Jadi disebutkan di sini tentang du. Maknanya adalah sahib. Sahib itu yang punya. Ya, misalnya ada anta sahibul mal, ai anta du malin. Engkau itu punya uang. Maka engkau itu adalah yang punya uang. Anta sahibul mal. Ya. Engkau itu adalah yang punya uang. Anta sahibul mal. Nah, sahibul mal ini menunjukkan apa mas? Yang punya, sahib, ya, sahib, ya. Nah, sahib di sini, kayaknya orang-orang patan itu mengatakan apa? Anta sahib mal ana. Ini juga nggak pas, ya. Engkau adalah teman bagiku. Ya, engkau adalah temanku. Mereka menyebut anta sahib mal ana. Padahal itu enggak pas, enggak ada yang menyebutkan seperti itu, enggak ada. Nah, sahib itu bermakna du, yang punya. Yang mempunyai. Du. Ya. Dan dunya di sini, ya, kalau misalnya antum lihat dunya di sini du itu nakiratun, tidak ada alnya, la taqbalu al, dia tidak menerima al mas, dia tidak menerima al, ya, dia tidak menerima al. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya ketika melihat kontekstual yang seperti itu, ya, itu tidak ada al yang menjadikan dia makrifat. Dia nakirah. Ya, dia nakirah. Maka antum bisa lihat La taqbalu al. Du ini walaupun maknanya sahib, tapi tidak menerima al. Tidak menerima al. Ya. Makanya kalau misalnya kajian kita ini juga tidak menerima al, Mas. Tidak menerima alasan. Yang mengatakan, Ustaz, afan. Na'aran afan-afan. Ya. Antum mau afan, itu hanya antum. Antum mau kajian, itu hanya antum. Ya. Tapi adalah kewajiban kita untuk senantiasa minta kepada Allah Azza Wajalla agar kita diberikan istiqomah. Antum gak kajian, itu hanya antum, Mas. Gak ada yang akan melarang antum. Dan tidak ada yang akan mampu untuk melarang antum. Ya. Paham? Tapi di sini antum bisa lihat taqulu, engkau katakan ja'ani rajulun dumalin. Telah datang kepada seorang laki-laki yang dumalin. Yang punya apa? Dumalin. Artinya apa dumalin itu? Yang punya uang. Yang punya apa, Mas? Uang. Ya, yang punya uang. Sehingga kalau misalnya katakan orang itu punya uang, huwa dumalin, dia adalah yang punya uang. Nah, sekarang konteksnya du di sini tidak ada alif lamnya, Mas. Ya, ja'ani rajulun dumalin, telah datang kepadaku laki-laki yang punya harta. Ya, fa du di sini du. Du di sini sifatun li rajulin. Dia adalah sifat yang menjelaskan rajulin. Wa rajulun di sini nakiratun. Du ya. Du malin. Rajulun du malin. Ya. Dia yang punya harta. Dia yang punya harta. Nah. Lihat. Awalnya bagus. Sekarang udah enggak kelihatan bagusnya. Tapi di sini adalah muro'atu dal datil qalam. Ya. Afdalu min muro'atu apa? Aradhihi wa zinatihi wa madharihi. Jadi untuk menjaga fungsi dari kolam ini, dari pena ini, jauh lebih utama daripada menjaga penampilan estetik ya, aratnya ini. Paham, Mas? Inilah ibadah. Yang kemarin kita sebutkan di tafsir An-Nazi'at. Jadi kalau misalnya antum mendapati, antum sholat di saf yang pertama, tapi kanan kirinya antum itu bau rokok, bau jengkol, bau enggak mandi seminggu. Ya. Kemudian antum sholatnya sambil menahan hidungnya dipencet-pencet. Atau sambil nahan, pokoknya nahan bau yang tidak sedap. Ya. Maka saat itu antum pindah ke saf yang kedua, itu jauh lebih utama daripada antum tetap saf yang pertama. Saf yang kedua, antum bisa sholat dengan khusyuk, tidak ada bau. Dan sholatnya lebih khusyuk. Menjaga khusyuknya sholat jauh lebih utama daripada mengejar keutamaan saf yang pertama. Sama halnya dengan ini. Ya, menjaga fungsinya dari kolam pena ini tetap berfungsi jauh lebih utama daripada hanya ya mengutamakan penampilan pena ini ya. Alhamdulillah, ini pun malam ini baru kita nyadar bahwa pena ini rusak dan sesuatu ya kadar nasir. Ala kulli hal, alhamdulillah, jazakumullah khairan, sudah banyak menginspirasi. Nah, rojulun di sini nakiratun, Mas. Wan nakiratu la tusofu ila binakiratin. Maka nakirah ini tidak bisa disifatkan kecuali dengan nakirah pula. Famal jawabu? Apa jawabannya? Ma'anna dhu la tuqbalu, la taqbalu al. Sedangkan dhu ini tidak bisa menerima al. Ya. Paham maksud sini? Ja'ani rajulun dhu malin. Seolah-olah apa? Dhu malin itu menjadi sifat bagi laki-laki. Yang telah datang laki-laki yang mana nih? Dhu malin. Yang punya harta. Dhu malin yang punya harta. Paham saya misi? Nah. Dhu jamalin yang punya wajah. Buanteng kayak sekuteng misalnya. Nah ini dhu la taqbalu al. Dhu ini tidak bisa abdu. Walau istama'an nasu kulluhum ala an yudkhilu al ala dhu. Seandainya manusia semua berkumpul semuanya untuk memasukkan al kepada dhu. Maghalabuha, maka ini tidak bisa mengalahkannya. Tetap saja tetap kayak gitu, Mas. Tetap du ya, tetap du. Semuanya sepakat untuk masukin al ke du, ya enggak bisa. Wala ya, wala abad 'alaihim dan du pun abad enggan untuk menerima ya. Untuk menerima apa? Al. Ya, abad 'alaihim. Fala yasihu, maka tidak benar, tidak sahih antakula untuk engkau mengatakan apa? Ja'ani rajulun ad-dumalin, telah datang kepadaku seorang laki-laki ad-dumalin. Nah ini enggak tepat ini. Ad-du di sini tidak tepat. Du tidak tambahan al. Jadi maksudnya al ini enggak bisa masuk ke du. Paham sini? Ya. Ad-dumalin. Fadhu ta'ba. Dhu ini ya enggan. Alaika asyaddal iba. Ya. Dhu ini enggan. Dan menolaknya dengan ya penolakan yang sangat dahsyat. Ya. Alaika asyaddal iba. Sama dengan ya. Rafattu apa? Nah. Atau di sini ya wis gajah wis. Mending antum paham dulu. Paham sampai sini? Du ini enggak bisa dimasukkan. Idzan kaifa yumkin an nujiba an hadza? Maka bagaimana mungkin untuk menjawab yang demikian? Naqulu kita katakan inna hujjatan nahwiyyin na faqa'u yarbu'in idha hajartahu min babihi wajada makhrajan min jihatin ukhra qalu inna dhu waqi'atun mawqi'a ma yakbalu al walihada qala ibn malikin rahimahullah taghirihi minal ulama aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Tuh fantum lihat di sini. Kita katakan, ya, kita katakan, nakulu kita katakan, inna hujjatan nahwijin, ya, nafiqa, nafiqa ihda, ya, jiharati yarbu' yaktumuha, wayundur, wayudhar ghairaha, atau di sini wayudhiru ghairaha, wawa mawdi'un, yuraqqiquhu fa idza utiya min qibali qasi'a daraba nafiqa bi ra'sihi fantafaqa ay kharaja lisan nafaqa. Ini lisanul arab, Mas. Sini lisan, di sini lisanul arab bab tentang nafaqa. Ya, jadi kalau misalnya antum lihat kontekstual di sini, ya. Jadi kontekstual ini dari kata nafaqa, ya nafaq. Jadi ada nafaq, ya. Nah, itu juga nafik. Jadi naqulu inna hujjatan nahwiyyin nafiqa'u, ya, kata-kata nafiqa' itu bukan nafiqa' dari nafaqa munafiq, ya, karena nafaqa' itu juga awal dari kata munafiq, ya. Kalau misalnya dikatakan aslu makna nafaqa, ya, itu disebutkan dalam kamus nafaqa, ya, nafaqatil bidha'ah rajat wa rughiba fiha nafaqal bai'u nafaqatil sil'atu nafaqatil suq rajat tijaratuha kathura khutabuha. Nah, jadi nafaqatil mar'atu banyak yang melamarnya. Nafaqatil mar'ah, ya, nafaqatil mar'atu artinya banyak. Nafaqo yang fuku, masdarnya adalah nafaqun, ya. Ini maknanya. Nah, nafaqo yang fuku kharaja min juhrihi nafaqal fa'ru, dia keluar dari liangnya. Atau dakhala fi juhrihi, dia masuk ke liangnya. Itu maksud dari nafaqo. Nah, jadi nafaqo zadu artinya apa? Dahaba. Nafaqat amwaluhu, telah habis, hilang hartanya. Itu arti nafaqo. Nafaqo yang fuku, masdar nufukun. Ada masdarnya nafkun, ada masdarnya nufukun. Ada nas masdarnya nafaqun. Ya. Ini penjelasannya detail dalam kamus. Ya. Kalau nafaqo fi'lu rubai muta'addi, nafaqat, nafaqtu, unafiqu. Ya. Jadi kalau nafaq itu kalau misalnya sering disebut, ini adalah juga kaitannya kalau fi'lun tsulatsi lazim nafaqo yang fuku, ini adalah sebutannya adalah pengeluaran, ya, rojat, ya. Kemudian nafaqal bai, ya, nafaqatil sil'ah, barang dagangan yang dihabiskan, diinginkan, ya, rojat tijaratuha, penjualannya dihabiskan. Kemudian kasra khutabuha, banyak yang melamarnya, ya, banyak yang melamarnya. Ini di, ya. Jadi nafaqo bisa juga pintu yang itu sifatnya terowongan, ya, ya. Atau juga nafaqo itu adalah nafida atau dahaba, hilang habis. Ya. Nafaqat amwaduhu. Inna sallallahu alaihi wasallam fiha. Kemudian begitu juga nafaqa yanfuku. Masdarnya nufuqun. Itu artinya pembelanjaan, belanja, sumber penghasilan. Kharajat, ya. nafaqatir ruh, nafaqatir ruh, jiwa yang dihabiskan, hilang atau binasa, nafaqatir ruh, ya, nafaqo juruh, lukanya jadi lebih menganga. Itu nafiqo, ya, ini ihda jiharati yarbu yaktumha, ya. Jadi kata nafiqo salah satu dari jiharati yarbu yaktumha, menyembunyikannya. Wujudhiru ghairaha wa huwa mawdi'un yuraqqiquhu. Artinya di sini nafiqa, makna dari nafiqa, ya, kalau misalnya di kamus itu nafiqa, nafiqa nawafiq, ihda jihrati yarbu' yaktumuha wa yudhiru ghairaha wa ahlu asluhu nifaq. Ya, itu dari seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya dikatakan asal katanya memang nafaqo, ya, nawafiq artinya setuju, ya. Kalau nafiqa'u ihda, ya, ini nawafiq, jamaknya nawafiq, ya, nafiqa ihda, ya, itu adalah wa yudhiru ghairaha wa huwa aslu nifaq. Ini adalah asal muasal dari kemunafikan. Naam. Jadi daraba nafiqa bi ra'sihi fantafaqa ai kharaja. Ini di lisanul Arab seperti itu, Mas. Untuk menjelaskan satu pemahaman, terkadang antum harus menjelaskan itu secara kamus. Dan nafiqa ihda jiharati yarbu', salah satu lubang, ya, salah satu lubang di sini kata-kata, ya, yarbu ini kalau misalnya dikatakan yarbu itu seperti ini loh, Mas, seperti tikus, tikus tanah itu loh, gitu, seperti tikus tanah. Ya, ininya kecil. Nah, apanya, kakinya kecil. Yarbu itu, Mas. Jadi ihda jiharati yarbu nafiqa, ini adalah lubang. Lubang, salah satu lubang, ya, terowongan dari yarbu, tikus, tikus tanah. Yarbu itu tikus tanah. Yaktumuha, dia menyembunyikannya. Ya, menyembunyikan apa? Liang itu. Jadi kalau sudah di rong-rong itu, Mas, nanti ditutupi lagi. Ya, ditutupi lagi. Wa yudhiru ghairaha, dan menampakkan apa yang selainnya. Orang tertipu, Mas. Itu asal dari munafik seperti itu. Ya. Wa huwa mawdhi'un yuraqqiquhu. Itu adalah mawdhi'un, ya, suatu tempat, lokasi yang yuraqqiquhu. Dia bikin seperti apa, Mas? Jadi gembur. Yuraqqiq. Jadi setelah digali, buk-buk-buk-buk gitu. Nah, itu dia terus, tapi ada bekas-bekasnya. Bekas itu ditimbun lagi. Jadi orang gak tahu kalau itu adalah terowongannya dia. Dia itu terowongannya tikus tanah tadi. Iya. Iya. Fa'idha utiya min kibali qasi'a daraba nafiqa bi ra'sihi fantafaqa. Jadi kalau misalnya, ya, utiya min kibali qasi'a, kalau misalnya dia ya, konteksnya itu ya, misalnya dari bawah tanah itu diaduk, dicari-cari itu dibolin tanahnya, terus biar dia keluar, ya. Makanya qasi'a daraba nafiqa, ya. Dia akan memukulkan, ya, nafiqa tadi, terowongan yang dia, lubang yang dia gali tadi, biroksihi dengan kepalanya, pantafaqa, kemudian dia pun muncul, hilang. Tahu karena itu bekas lubangnya dia, dia muncul langsung. Ay kharaja, itu keluar. Tahu gak? Jadi kemarin tuh, kayak apa mas? Kamuflase. Kamuflase. Ini di lisan. Ini contoh dari apa mas? Nafiqa. Ya. Nahwin nafiqa'u yarbu'in. Naqulu inna hujjata nahwiyin nafiqa'u yarbu. Nafiqa'u yarbu itu apa? Hujjahnya. Orang-orang ahli nahwu itu nafiqa'u yarbu. Itu adalah lubang dari tikus tanah. Iya, seperti itu mas. Nah, kalau misalnya antum pengen liatin, misalnya, ana tulis di sini, nafiqa itu, ya, ini mas. Nafiqa'u yarbu. Ini, tikusnya tikus tanah mas. Bisa juga, ya. Jadi yarbu nafiqa yarbu ini seperti ini mas, nih. Ini kalau misalnya saya kasih nih. Ini mas, lubang ini mas. Paham gak? Nih. Ini kayak gini mas. Ini bukan erok mas. Ini. Ya, ininya lancip ini, kecil. Ya. Ini kan lubang nih, kelihatan. Nanti kayak ditutupi lagi. Ya. Ini nafiqa yarbu. Paham? Ya, itu dari tikus. Ya, kalau misalnya ana pindahin dulu. Ini mas. Biar antum jadi paham. Ya, itu nafiqa yarbu itu seperti ini. Ini nafiqa yarbu. Lubang yang itu yarbunya itu tikus tanah. Ya. Itu asal dari kata-kata apa? Munafik itu mas. Nafaqo. Jadi makanya orang munafik itu sudah melubangi, kemudian yang ditampakkan ke orang lain adalah sesuatu yang lain. Dia tidak akan menampakkan lubangnya dia, tapi dia akan menampakkan bekas sesuatu yang lain. Yang orang lain gak tahu kalau itu lubangnya dia. Itu nas'alah salamafiyah. Bagaimana dalam bahasa Arab itu diambil dari cocokologi dari tikus, mas. Anallah. Gimana cerdasnya orang-orang bahasa Arab. Ya. Makanya bahasa yang sangat kental dengan cocokologi. Maka kalau misalnya anak cocokologi sedikit, jangan marah, mas. Sabar. Emang ini adalah yang anak bisa cuma cocokologi kayak gitu. Ya. Maaf. Dimaafkan, gitu kan. Ini seperti ini mas. Jadi ini nafaqa yarbu. Nah kita balik lagi mas ke. Nah, maksudnya idza hajartahu min babihi, kalau engkau gerong itu dari pintunya dia. Wajada. Oh iya, cek mas, tenang aja mas. Ini di hajar mas. Idza hajartahu min babi wajada makhrajan min jihatin ukhra. Jadi kalau engkau misalnya membuat lubang dari pintunya dia, maka dia akan dapati jalan keluar yang dari arah yang lain. Qalu, ya, itu maksudnya nahu. Ahli nahu itu pinter ngeyel maksudnya. Paham gak? Kalau misalnya ini enggak, dari jalan yang lain. Kayak misalnya antum membantah tentang ghost kemarin itu mas, yang awal-awal ghost itu mas. Mina itu tanya di sesuatu yang lain. Ya. Qalu, mereka berkata, inna du, sesungguhnya du itu waqi'atun mauqi'a. Ya, dia itu waqi'atun. Du ini terjadi apa? Ada pada tempat mauqi'a ma yakbalu al. Apa yang bisa menerima al. Walihada qala, artinya apa? Du itu posisinya di posisi yang bisa menerima al. Walihada qala Ibnu Malik, Ibnu Malik rahimahullah mengatakan ka ghairi minal ulama. Di begitu juga selain beliau, selain Ibnu Malik dari ulama yang lainnya, aw waqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Dia itu menempati posisi apa yang telah disebutkan. Apa yang telah disebutkan. Maksudnya apa? Du waqi'atun. Du itu berlaku waqi'atun mauqi'a ma yaqbalu al. Dia itu menempati posisi yang dia bisa menerima al. Tapi dia ditulis aldu. Tapi posisinya dia du ini sama dengan yang mendapati al. Posisinya aja. Oleh hada qala Ibnu Malik seperti itu, Mas. Naam. Yarbu di sini wahidu yarabi. Al ya'u zaidatun li annahu laisa fi kalamil Arab fa'lulun siwa ma nadara. Fa'lulun itu sangat di dalam bahasa Arab sangat jarang sekali. Mithla su'fukin. Su'fukin. Wahia fa'ratun li juhriha arba'atu abwabin. Ini tikus yang punya liangnya itu empat pintu. Waqala al-Azhari, Azhari mengatakan duwaibatun. Duwaibatun. Fauqa juradi. Dzakaru wal unsa fihi sawa. Ini tikus yang mempunyai laki-laki dan perempuan tikusnya itu sama, yaitu apa? Mempunyai keistimewaan. Ya, ini perkataan Ashari. Tuwaibatun poko juradi. Ya. Kalau misalnya kata-kata kamus ini terkadang ya, ini tikus saja. Tingginya di atas tikus biasa, baik itu laki-laki atau perempuan, fihi sawa, itu sama. Lihat kamus Tajul Arus. Ya, roba'a. Sufantum lihat, Syekh menjelaskan ini dari sisi apa, Mas? Definisi kamus. Kamus semuanya dua-duanya. Wabidhalika, nah, Anda selesaikan ini, Mas, ya. Sabar. Wabidhalika, takhallasu min hadzal iradi biqadihim, maka mereka itu ya menyelesaikan diri dari ya hadzal irad, dari keinginan ini dengan perkataan mereka inna du bi makna sahib, sesungguhnya du ini mempunyai makna yaitu sahib, bi makna sahibin. Fa ja'ani rajulun du malin ai sahibu malin, yaitu du malin itu sama dengan sahibu malin. Was sahibu taqbalu al, sahibu itu bisa menerima al. Wa tu'athiru fiha ta'rifa, dan ini ada pengaruhnya ketika apa, ada ta'rifa, ada alnya, jadi ma'rifat al sahibu, as sahibu itu maknanya beda lagi. Fataqulu hadha rajulun sahibu fulanin, orang ini, laki-laki ini sahibu fulanin. Sahibu fulanin maksudnya apa? Yang punya seorang. Wa taqulu hadzal rajulu, hadzal rajulu ini ada alnya, sahibu fulanin. Falamma kanat waqi'atan mauqi'a ma yaqbalu al mu'assiratu fihi ta'rifa sara laha hukmuha fa sarat naqiratan. Makanya disebutkan di sini. Fala makanat waqi'atan mauqi'a ma yaqbalu al. Maka ketika dia bisa memposisikan di posisi yang bisa menerima al, yaitu di posisi apa? Sahib. Tu tidak bisa menerima al. Tapi dia bisa menempatkan posisi di mana posisi itu adalah tempat yang bisa menerima al. Paham enggak? Du menempati posisi sahib. Sama persis soalnya. Arti du dan sahib itu sama. Yang memiliki. Maka ketika du tidak bisa menerima al, tapi karena maknanya sama dengan sahib, maka dia bisa menerima al, tapi dengan kata sahib, bukan dengan kata du. Paham? Ya. Jadi du itu bisa menerima al apabila ditulis dengan sahib. Bukan du sendiri, tapi dengan menggunakan kata sahib, as-sahibu. Nah, maka disebutkan di sini. Suf, antum lihat, karena dia, ya, ja'ani rojulun, rojulun kan nakirah mas, beda dengan ar-rojulu. Maka ketika ai sahibu mal, du malin maksudnya sahibul mal. Nah, sedangkan sahibu, sahibu di sini bisa menerima al, bisa menerima al, sehingga apa? Wa tu'athiru fiha ta'rif, maka bisa dipengaruhi di dalamnya, memberikan pengaruh dalam ma'rifatnya al. Fataqulu hadha rajulun sahibu fulanin. Ini kan yang pertama. Ini masih apa? Masih nakirah, Mas. Ini kan masih nakirah nih. Antum lihat rajulunnya, Mas. Hadha rajulun sahibu fulanin. Orang ini, laki-laki ini adalah sahibu fulanin. Sahibnya fulan. Maka engkau katakan hadar rajulu. Ya, karena dia menjelaskan dari apa? Alnya. Menjelaskan tentang alnya. Nah, falamma kanat waqi'atan mauqi'a ma yaqbalu al, karena dia itu bisa menerima posisinya itu di tempat yang bisa menerima al, ya, al mu'assiratu yang bisa memberikan efek fihi ta'rifa di dalamnya kemakrifatannya, sorolaha hukmuha, maka dia menempati hukumnya. Hukum apa? Hanya itu kepada al. Fasorot nakirotan, maka hanya perlu nakirah saja, Mas. Zuyut nakiro atau ma'rifah? Hewa nakiro. Ngantuk dia. Nah. Nah. Wazadakum hirsa. Maka sorot nakirotan. Kenapa sorot nakirotan? Karena mau ditulis rojulun sahibu fulanin sama hadar rojulun sahibu fulanin sama saja. Paham gak? Karena dia apa? Menjelaskan sesuatu yang dia posisinya bisa menerima al. Iya. Paham ya? Nah. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.